بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Ganti yang Allah muliakan para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK di Kebumen, dan juga pemirsa RBK TV Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan juga pemirsa Asil TV di Pekanbaru, juga pemirsa Aila TV Cirebon dan radio kita di Cirebon, pendengar pemirsa Surau TV Padang dan Radio Rei Padang, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan radio serta TV lain yang ikut merilai kajian kita ini. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa mengangkat tema buah manis dari keikhlasan. Ya manis ya harum. Kalau di BC gambarnya durian simontong. Manis, harum. Dagingnya tebal, bijinya tipis, manisnya itu nyelekit sampai ke hati. Buah dari keikhlasan lebih daripada manisnya si montong. Buah dari keikhlasan ini ada dua jenis. Ada mu'ajjalah dengan ain, ada mu'ajjalah dengan hamzah. Mu'ajjalah dengan ain artinya yang disegerakan di dunia. Mu'ajjalah dengan hamzah artinya yang ditunda untuk di akhirat nanti. Jadi buah dari keikhlasan ini mencakup dimensi dunia juga akhirat. Alam dunia, alam akhirat. Aspek dunia, aspek akhirat. Juga aspek lahir dan juga batin. Juga untuk pribadi ataupun untuk kelompok, komunitas, orang banyak. Pokoknya buah dari keikhlasan ini luar biasa, mencakup banyak hal, banyak dimensi, banyak pihak. Kita akan memulai membahas buah dari keikhlasan yang mu'ajjalah dengan ain. Apa mu'ajjalah dengan ain? Yang disegerakan di mana? Di dunia, ya. Buahnya ini banyak, bingit sebanyaknya. Pertama, anna sahibal ikhlas yakfihillah min wujuhin iddat. Pertama, bahwa orang yang ikhlas Allah akan berikan perlindungan dari banyak segi. Nah, segi-seginya ini poinnya banyak. Pertama, annallaha azza wa jalla yakfihi amrun nas fala yasiluhu syai'un minhum yakrahuhu. Pertama, Allah akan memberikan perlindungan kepada orang yang ikhlas dari rencana jahat manusia, konspirasi, makar, atau tipu daya manusia yang berbahaya. Allah akan berikan perlindungan kepada ya orang yang ikhlas. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 36, alaisallahu bikafin abdahu وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Bukankah Allah itu pasti melindungi hambanya? Mereka menakut-nakuti engkau, hai Muhammad, dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, menakut-nakuti dengan berhala. Karena dalam keyakinan mereka, berhala yang mereka sembah, apapun bentuknya, baik patung, pohon yang dianggap keramat, atau ruh nenek moyang mereka yang sudah mati, dianggap punya kekuatan yang bisa memberi mudarat dan manfaat, makanya mereka sembah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka berhenti menyembah semua patung itu, sembahlah Allah satu, mereka menakut-nakuti, awas kualat kamu, akan ditimpa musibah, wabah, atau kesialan atau kerugian lain di dunia. Ditakut-takuti. Allah menyatakan, alaisallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadhina min duni. Bukankah Allah akan melindungi hambanya? Akan di sini pasti ya. Kenapa? Sebab Allah menggunakan bentuk atau sigat isim fa'il kafin, bukan yakfi. Kafa yakfi, isim fa'ilnya kafin. Kalau menggunakan isim bukan fi'il, itu ablag. Ablag itu lebih sempurna maknanya, lebih pasti. Allah menyatakan, alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah pasti akan memberi perlindungan kepada hambanya? Lafad abdun, abdun ini tunggal, mufrad, singular, artinya satu. Tapi diidhafatkan kepada hu, diidhafatkan itu disandarkan kepada hu, abdahu. Kalau isim mufrad diidhafatkan kepada isim ma'rifat, hu ini dhamir dan dhamir pasti ma'rifat, maka maknanya umum. Walaupun Allah menjelaskan abdahu seorang, tapi maknanya umum, hamba yang mana saja, siapa saja. Sehingga makna dari ayat ini, alaisallahu bikafin ibadahu, bukankah Allah pasti memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya, seluruh hambanya, seluruh. Nah, kalau seluruh ma'atu termasuk orang kafir, orang kafir hamba Allah bukan? Iya, hamba Allah. Tapi adanya pembatasan dengan hu abdahu, dengan makna ibadan lahu, itu makna hamba di sana adalah hanya manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir menghambakan diri apa tidak? Tidak. Hanya orang-orang mukmin dengan kadar penghambaan yang luar biasa. Teknisi, ini lampu sebelah kiri saya parem apa parem? Mati. Jadi engke saya hideung sabeulah katinggalina. Jadi maksud ayat ini adalah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ketika menerangkan ayat ini. Wal maqsud anna Allah azza wa jalla dzakara huna bil 'ubudiyyah allati adhafaha ila nafsihi falam yaqul alaysa Allahu bikafin khalqahu au alaysa Allahu bikafin Muhammadan. Maksud ayat ini Allah menyebut hamba. Maknanya Orang yang menghambakan diri kepada hamba Allah, Allah tidak menyebut, bukankah Allah akan memberikan perlindungan kepada makhluknya, atau bukankah Allah akan memberikan kepada nabinya atau kepada Muhammad SAW. Tidak. Karena perlindungan Allah tidak Allah berikan karena kenabiannya, atau tidak Allah berikan karena pribadi Muhammad SAW, tapi Allah berikan perlindungan itu kepada seseorang karena penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan alaisallahu bikafin 'abdahu liyadulla dzalika ala anna sirral kifayah wa tahqiqul 'ubudiyah. Ini menunjukkan bahwa syarat dapatnya perlindungan kalau diaplikasikannya penghambaan diri dia kepada Allah. Semakin seseorang menghambakan diri kepada Allah, semakin besar perlindungan Allah kepada dia, semakin kuat, semakin hebat. Dan kenapa ayat ini dijadikan sebagai dalil tentang buah keikhlasan? Karena keikhlasannya tercakup dalam penghambaan. Penghambaannya murni kepada Allah. Dan inilah hakikat dari keikhlasan. Ikhlas itu kan memurnikan amalan untuk dia, untuk Allah. Memurnikan niat dari amalan itu untuk dia, untuk Allah. Memurnikan cara menghambakan diri itu dengan syariat dari dia. Jadi di dalam keikhlasan terkandung tiga hal. Dalam penghambaan ini terkandung tiga hal, tiga poin yang berkaitan dengan keikhlasan. Pertama, amal ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kedua, niat beramal itu untuk Allah. Bukan dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk komentar manusia, memperoleh likes dari manusia, memperoleh thumb dari manusia, jempol ya. Tidak. Ketiga, dalam mengamalkan amalan ibadah itu hanya memakai syariat dari dia, dari Allah. Tidak ngarang-ngarang sendiri, tidak mengadopsi dari cara ibadah agama lain. Tidak mengambil tata cara ibadah dari adat istiadat, kultur budaya, kebiasaan umumnya manusia. Enggak, tapi cara melakukan ibadah ini murni melalui syariat Allah yang Allah turunkan. Itu hakikat dari penghambaan. Di dalam penghambaan terkandung ikhlas. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim, "Wala tatahaqqaqul 'ubudiyah illa bitamamil ikhlas." Tidak akan terwujud hakikat dari ubudiyah, dari penghambaan, kecuali dengan keikhlasan yang sempurna. Jadi kalau tiga poin ini terkandung dalam ibadah kita, pertama amal itu untuk Allah, dilakukan karena Allah. Yang kedua, untuk ikhlas benar-benar hanya untuk Allah, tidak dibagi dua. Dan yang ketiga, hanya memakai syariat Allah. Sempurnalah hakikat dari penghambaan yang dilakukan oleh orang itu. Maka dipastikan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla akan turun kepada dia. Seberapa besar perlindungan Allah kepada dia berbanding lurus dengan seberapa besar kadar penghambaan dan keikhlasan dia dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Makin ikhlas, makin menghambakan diri, makin besar perlindungan Allah. Kalau kadar penghambaannya sedikit, perlindungan yang Allah berikan kepada dia juga sedikit. Sebuah riwayat dari Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi seorang tabi'in. Tabi'in teh siapa? orang yang sezaman dengan siapa? Dengan sahabat. Tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sudah wafat. Mereka baru lahir, ketemunya dengan para sahabat, belajar Islam kepada para sahabat dan mati dalam keadaan Islam, itu tabi'in. Salah satu di antara Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, kataba Umar ila Abi Musa radhiyallahu anhuma, man khalasat niyatuhu fil haqq walau ala nafsi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Ya majrur lo, ini mah mendalam lo, ya. Ini ungkapan dari orang yang pemahaman pengamalan agamanya tingkat tinggi ini. Kata Umar menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari, man khalasat niyatuhu fil haqq walau ala nafsihi kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man tazayyana lahum bima laysa fi qalbih syanahullah. Kata Umar nih kepada Abu Musa, ini bukan perkataan Nabi tapi perkataan sahabat. Siapa namanya? Umar. Siapa orang yang ikhlas niatnya di atas kebenaran? Jadi dalam mengamalkan kebenaran dia ikhlas, walau ala nafsi, sekalipun hal itu merugikan dirinya sendiri, tapi tetap dia tegakkan kebenaran dan ikhlas di dalam hal itu, Allah akan melindungi dia dari kejahatan manusia. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, wa man tazayyana lahum bima laysa fi qalbih syanahullah. Siapa orang yang menghiasi lahiriah dia di hadapan manusia dengan apa-apa yang tidak terdapat dalam hatinya, Allah akan bongkar keburukan jiwa dia. Jadi yang dimaksud orang menghiasi aspek lahiriahnya di hadapan manusia, dibagus-bagusin kalau di hadapan orang gitu. Jaim, jaga image kalau di hadapan orang. Ma laisa fil qalbi, dia menghiasi perilakunya, ucapannya, penampilannya dengan apa yang tidak terdapat dalam hatinya. Dia cuma acting, cuma pura-pura, cuma sandiwara, cuma pretending, sandiwara tadi. Keseharian yang sebenarnya tidak demikian. Allah akan bongkar keburukannya. Ini dua kalimat. Kalimat yang pertama positif, bagus. Kalimat kedua buruk. Yang pertama, siapa orang yang mengikhlaskan niatnya di atas kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, Allah akan lindungi dia. Ini bagus. Sebaliknya yang kedua, siapa yang berpura-pura, berakting, bersandiwara, hanya menampilkan hal-hal yang bagus di kalangan manusia, tapi dalam kesendiriannya tidak begitu, kesehariannya tidak begitu, syanahullah, Allah akan bongkar keburukan dia. Ya. Ini ucapan Umar kita bisa dapati dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi dan dalam banyak kitab yang lainnya seperti Al-Kashf an Wujuhil Qiraat, Hujjatul Qiraat dan yang lain-lain, dikutip oleh para ulama. Dan ketika menerangkan ucapan Umar ini, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kata Imam Ibn Qayyim, hadha syaqiqu kalamin nubuwah wa huwa jadirun bi ay yakhruja min mishkatil muhaddatsil muhlam mamulham wa hatanil kalimatan min kunuzul ilm wa man ahsana al infaqa minhuma nafa'a ghayrahu wa wantafa'a ghayatul intifa. Perkataan ini mirip perkataan para nabi. Dan ini layak ditulis dengan tinta emas. Dua kalimat ini min kunuzil ilim. Kunuz itu simpanan harta kekayaan yang berharga. Dua kalimat ini termasuk harta berharga di antara harta-harta yang berupa ilmu yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Adapun kalimat pertama wa fahiya mambaul khair wa aslu, ini sumber dari segala macam kebaikan. Adapun kalimat yang kedua aslus syar wa fasluhu, sumber dari segala macam keburukan. Kalimat pertama ikhlas, kalimat yang kedua riya. Kalimat pertama kan orang yang mengikhlaskan niatnya di atas kebenaran, walaupun merugikan diri sendiri, Allah akan lindungi dia dari kejahatan manusia. Itu ikhlas. Kalimat kedua, siapa orang yang pura-pura, yang acting, yang bersandiwara, yang menampakkan hal-hal baik, tetapi hal baik itu sebenarnya tidak menjadi karakter bagi dirinya. Hanya tampil baik di hadapan orang, semata-mata ini riya, ya. Itu adalah pokok pangkal segala macam keburukan. Lalu Imam Ibn Qayyim melanjutkan penjelasannya. Fa innal abda idza khalasat niyyatuhu lillahi ta'ala wa kana qasduhu wa hammuhu wa amaluhu liwajhihi subhanahu wa ta'ala kana Allahu ma'ah fa innahu subhanahu ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق والله سبحانه وتعالى لا غالب له فمن كان معه فمن ذا الذي يغربه أو يناله بالسوء فإن كان الله مع العبد فمن يخاف وإن لم يكن معه فمن يرجو وبمن تثق ومن ينصره من بعده فَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ بِالْحَقِّ عَلَى غَيْرِهِ وَعَلَى نَفْسِهِ أَوَّلًا وَكَانَ قِيَامُهُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَادَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ لَكَفَاهُ اللَّهُ مَؤُونَتَهَا وَجَعَلَ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا. Seorang hamba bila ikhlas niatnya karena Allah, tujuannya untuk Allah, cita-citanya untuk Allah, amalnya hanya untuk memperoleh wajah Allah, maka Allah akan menyertai orang itu. Mana menyertai? Melindungi, menolong, mengokohkan, menguatkan, dan yang sejenisnya. Karena Allah, ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Pokok pangkal ketakwaan dan ihsan, ihsan itu berbuat baik, adalah ikhlasnya niat hanya untuk Allah dalam menegakkan kebenaran. Sedangkan Allah itu gak akan mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Siapa orang yang disertai oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan orang itu atau memberikan keburukan, kemadaratan kepada orang itu. Bila Allah menyertai seorang hamba, siapa yang ditakuti oleh hamba tadi? Siapa yang bisa menyentuhnya, memberikan keburukan kepada orang itu? Sebaliknya, siapa orang yang berjalan sendirian, tidak disertai oleh Allah, tidak dilindungi, tidak ditolong, tidak dikawal, tidak dikokohkan, siapa yang bisa diharapkan oleh orang itu? Siapa yang bisa dipercaya oleh orang itu? Siapa yang bisa menolong orang itu apabila orang itu memperoleh sesuatu yang tidak diharapkannya? Maka bila seorang hamba menegakkan kebenaran untuk diri sendiri dan orang lain, lalu meniatkan semuanya itu secara ikhlas untuk Allah, di jalan Allah Azza wa Jalla, tak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang bisa memberikan madarat kepadanya. Dia akan diberikan dari setiap masalah jalan keluar, solusi. akan selalu diberikan sesuatu yang bisa membebaskan dia dari himpitan masalah. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah azza wa jalla tekankan di dalam Al-Quranul Karim dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, inilah poin pertama buah dari keikhlasan yang akan segera Allah berikan kepada orang di dunia, yaitu perlindungan, pertolongan, solusi dikuatkan dan seterusnya. Kedua, annallaha yunji sahibal ikhlas indas syada'id wal kurub wa yaj'alu lahu min ba'di karbihi farjan wa min ba'di huznihi farha. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang ikhlas ketika memperoleh musibah. Allah berikan jalan keluar. Ketika mengalami penderitaan, Allah berikan kebahagiaan. Ketika ngalaman kanyeri kaperi, Allah akan berikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ada banyak kisah tentang hal ini, tentang dahsyatnya keikhlasan. Pertama, tahu enggak siapa orang kafir yang paling memusuhi Nabi SAW? Sebutkan nama. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Punya anak, anaknya juga awalnya sama jahatnya, awalnya sama kafirnya, tapi kemudian masuk Islam. Dan masuk Islam itu karena keikhlasan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, ya. Ikrimah. Ketika Futuh Mekah, Ikrimah ini masih kafir. Ketika Mekah ditaklukkan, Ikrimah belum muslim. Begitu Mekah dikuasai oleh Nabi dan kaum muslimin, saking bencinya kepada Nabi dan Islam, dia lari. Kabur, pergi ke mana? Ke Yaman. Naik perahu, perahu layar. Waktu itu belum ada pesawat. Belum ada kapal laut, yang ada hanyalah apa? Kapal layar. Dia mengarungi lautan. Fa asabathu 'asif. Lalu dia diterjang oleh ombak, oleh gelombang. Mungkin kita yang belum pernah naik perahu layar di tengah lautan, belum pernah merasakan kengerian, ketakutan, ketegangan di tengah lautan. Jangankan ya, jangankan ada ombak atau ombak gede, ombak kecil aja membuat perahu ini oleng kemana-mana sekitarnya. Kata orang Sunda, satungtung dele ngan ukur cai. Satungtung dele itu apa? Sejauh mata memandang hanya air, seolah-olah dunia ini enggak ada daratannya. Itu kalau orang sedang berada di tengah lautan. Betul apa benar? Betul dan benar. Orang enggak bisa berenang, lihat air aja udah gemeter lutut, situr tanyorocod. Orang pintar berenang tapi hanya di kolam renang, ya, setengah meter. Kalau ke lautan mah beda lagi. Bukan hanya riak tapi ada gelombang. Kalau di kolam renang paling riak sedikit oleh orang yang loncat, baru ada riak. Gemetar. Nah, Ikrimah mengalami itu. Dia tegang, dia takut. Bayangkan orang yang biasa di tengah padang pasir ini ada di tengah lautan. Maka mengalami ketegangan dan ketakutan yang luar biasa. Nyawa itu taruhannya. Faqala ashabus safinah, berkatalah si pemilik perahu, akhlisu fa inna alihatakum la tugni ankum syaiha hahuna ikhlaskankan oleh kamu. Karena sesembahan-sembahan yang biasa kamu sembah, ini gak ada manfaatnya di sini. Dalam kondisi seperti ini, yang disembah oleh Ikrimah siapa? Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang kayak begitu tuh. Gak ada manfaatnya, gak bisa disebut jauh ada di Mekah, ini ada di tengah lautan. Maka ikhlaskan doamu kepada pencipta seluruh alam jagat raya ini. Berkata Ikrimah, orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik zaman baheula itu percaya kepada Allah apa tidak? Ya, percaya. Percaya. Menyembah kepada Allah apa tidak? Menyembah dengan cara mereka. Kenapa itu disebut musyrik? Karena mereka pun menyembah kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan musyrik. Jangan sampai ada orang yang menyatakan, masa orang yang masih sholat, saum disebut musyrik. Bukan masa musyrik itu menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka yakin pencipta alam jagat raya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu hai Muhammad bertanya kepada orang musyrik, siapa sih pencipta langit dan bumi ini? Mereka pasti akan menjawab Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal, bukan seluruh berhala-berhala yang biasa mereka sembah, enggak. Nah, jadi Ikrimah juga termasuk yang demikian. Ikrimah lalu berkata, wallahi, itu sumpah nama demi Allah, bukan demi Lata dan Uzza, bukan. Wallahi la in lam yunajji minal bahr illal ikhlas, la yunajjini fil barri ghairuh. Allahumma inna laka alaya ahdan, in anta afaitani mimma ana fih, ana ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta adha yadi fi yadih, fala ajidannahu afwan kariman. Faja'a fa aslama. Dia berdoa, ya Allah, doanya itu kepada Allah, bukan kepada Lata dan Uzza. Karena Allah penguasa langit dan bumi. Dia berkata, ya Allah, seandainya tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari lautan ini kecuali karena keikhlasan. Mana keikhlasan? Doa dan penyembahannya murni hanya kepada Allah. Ya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di daratan selain Dia, selain Allah. Kalau yang bisa menyelamatkan dia di lautan hanya Allah. Kalau begitu di daratan dan di seluruh dunia ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia. Allahumma ya Allah, innalaka alayya ahdan, aku janji deh kepadamu, engkau boleh pegang janjiku. In anta afaitani mimma ana fi, kalau engkau menyelamatkan aku dari musibah yang sedang aku alami ini, aku pasti datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan simpan tanganku di atas tangannya dan aku akan mintakan permintaan maaf yang tulus kepada dia. Ternyata selamat sampai ke daratan, sudah selamat mas sesuai dengan janji dia. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan Islam. Nah, di sini sahih riwayat Imam Abu Daud An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, ya. Siapa yang menyelamatkan Ikrimah dari lautan? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesembahan-sesembahan yang lain. Dan diselamatkannya Ikrimah karena ketika itu dia berdoa murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya berlaku bagi Ikrimah. Berlaku bagi semua orang. Siapa yang ikhlas, Allah akan selamatkan dia dari musibah. Tidak hanya musibah yang mengancam nyawa, tapi berbagai macam musibah. Allah secara umum menyatakan hal ini dalam banyak ayat, di antaranya Surah Al-Isra ayat 67, Allah berfirman, wa idza massakumud dur fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian mengalami musibah di lautan, maka hilanglah ingatan kalian kepada berhala-berhala yang kalian sembah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi dalam surah Luqman 32. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awu Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wama yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Kata Allah, dan apabila mereka diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, di tengah lautan, mereka sedang berlayar, datang gelombang, datang badai, ya. Dalam keadaan begitu, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, murni, menunjukkan doanya hanya kepada Allah. Ini keikhlasan. Apa akibatnya? Akibatnya, Allah selamatkan dia. Allah kabul doanya. Ini orang musyrik. Ketika daratan, dia musyrik. Dia menyembah Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi juga menyembah dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di daratan. Tapi ketika di lautan, ketika diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat, dia hanya berdoa kepada Allah dan tidak berdoa kepada sembahan lain. Allah kabulkan. Falamma najahum ilal barri. Coba lihat. Ketika Allah menyelamatkan kembali orang itu ke daratan, apa yang terjadi? Kata Allah Azza wa Jalla, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu lalai lagi kepada Allah. Di dalam ayat lain, idza hum yusyrikun. Mereka musyrik lagi. Di daratan musyrik, sampai ke lautan bertauhid, hanya berdoa kepada Allah secara ikhlas, murni karena Allah. Dikabul oleh Allah. Kembali selamat ke daratan, musyrik lagi. Nyebelin gak tuh orang? Enggak nyebelin, cuma super nyebelin. Bingit. Jadi berlipat-lipat nyebelinnya orang itu. Ini yang pertama, bagaimana keikhlasan bisa menyelamatkan dia. Contoh kedua, itu tadi orang kafir. Itu tadi orang musyrik. Nah sekarang ini orang soleh, seorang nabi yang mulia, bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim ketika beliau meninggalkan kaumnya, meninggalkan apa namanya mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka, meninggalkan kaumnya, meninggalkan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, Allah beri kepadanya Ishaq dan Yaqub. Siapa Ishaq? Anaknya Nabi Ibrahim. Siapa Yaqub? Anaknya Ishaq. Jadi Yaqub ini siapanya Nabi Ibrahim? Cucunya. Nabi Yaqub punya anak lagi, siapa? Yusuf. Jadi nabi lagi. Terus turunan setelah itu nabi. Para nabi setelah Yusuf, Syu'aib, terus Harun, Musa. Disebut Harun lebih dahulu karena dari segi usia lebih tua daripada Musa. Tapi Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Harun. Terus dari Musa ada lagi turun Ilyasa, Zulkifli, terus Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, baru Zakaria, baru Yahya, baru Isa. Itu semua turunan Nabi Isa. Nah Muhammad SAW setelah Isa bukan turunan Ishak, tapi turunan Ismail. Sama-sama turunan Nabi Ibrahim. Jadi kata Allah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, meninggalkan juga apa? Sesembahan yang disembah oleh kaumnya setelah didakwahi maksimal. Tapi terengrot-terengrot, enggak bergeming sedikit pun, kekeh we musyrik. Kekeh betekeh musyrik. Ngeyel surayel, ngotot suratot. Itu yang dilakukan oleh kaumnya. Bedang wangkelang teka palang. Artinya bandelnya luar biasa. Dalam bahasa Sunda banyak ungkapan-ungkapan indah tuh yang tidak terdapat dalam bahasa lain. Kalau enggak diungkapkan sayang, enggak puas rasanya. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, karena beliau ingin beribadah murni hanya kepada Allah. Kalau masih tetap bersama kaumnya, enggak bisa ibadah. Karena apa? Ya kaumnya mengganggu. Kaumnya memiliki power, kekuasaan. Siapa penguasa di zaman itu? Raja siapa? Raja Namrud. Konon kata Syekhul Islam, Raja Namrud pernah menguasai seluruh dunia. Tidak hanya di negeri-negeri kecil atau negara yang kecil, besar seluruh dunia. Kata beliau, yamliku dunya musliman wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang muslim dan dua orang kafir. Ammal musliman fa dzulqarnain wa Sulaiman. Adapun orang dua orang muslim yang pernah menguasai dunia adalah Dzulqarnain dan Sulaiman. Dzulqarnain diikhtilafkan oleh para ulama apakah beliau nabi atau tidak. Tapi yang jelas Dzulqarnain namanya disebut dalam Al-Qur'an. Surah apa yang menceritakan kisah Dzulqarnain? Al-Kahfi, ya, bagian-bagian terakhir dari surah Al-Kahfi tersebut. Setelah diceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, setelah selesai, baru wayas'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang Dzulqarnain. Baru cerita Dzulqarnain. Itu menguasai seluruh dunia dari barat sampai ke timur. Yang kedua, Sulaiman itu sudah ma'ruf ya, Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai bangsa manusia tapi juga bangsa jin, bangsa binatang, angin juga bisa disuruh oleh beliau ya. Itu dua orang soleh, orang muslim yang pernah menguasai dunia. Adapun fa'amal kafiran, adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia, yang pertama adalah siapa? Pembangun atau yang membentuk negara Iskandaria. Siapa? Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain juga. Ada dua Dzulqarnain, satu muslim, satu kafir. Dzulqarnain yang muslim yang diceritakan dalam Al-Kahfi. Dzulqarnain yang kedua adalah Dzulqarnain yang membentuk negara Iskandaria zaman baheula. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Disebutlah dengan sebutan Iskandar Dzulqarnain. Makanya para ulama ikhtilaf memberi nama anak seorang muslim dengan nama Iskandar. Karena dia adalah nama seorang raja kafir. Negara yang dibentuknya disebut negara Iskandaria. Pernah dengar Iskandaria? Pernah. Ada nama orang muslim tapi Iskandar? Ada yang jadi ustaz? Saya sudah bilang ke ustaz ini, ustaz gentilah nama jangan Iskandar. Sudah diaktekan ustaz katanya ya. Jadi yang pertama Iskandar Dzulqarnain, yang kedua Raja Namrud. Ditinggalkanlah kaumnya, beliau pergi dalam kondisi yang sudah tua renta, dalam kondisi istrinya juga sudah tua renta dan juga mandul. Tapi demi tauhid, demi keikhlasan dia, kemurnian ibadah dia kepada Allah, dia tinggalkan. Apa akibatnya? Allah berikan anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Allah berikan Ishak. Dari Ishak kemudian lahir Yakub. Yakub tidak lahir dari Ishak, tapi dari istrinya Ishak. Semuanya kemudian menjadi nabi, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim demi memurnikan tauhidnya, dia tinggalkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla setelah maksimal mendakwahi kaumnya. Sudah beak dengkak, kata orang Sunda, ya. Sudah all out, sudah seluruh kemampuannya dan waktunya dikerahkan. Tisuk jedur, napikan ka sore jeder, dug hulu pet nyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, menyampaikan Islam ini kepada mereka, tapi mereka tetap menolaknya. Baru tinggalkan. Dia juga ingin ibadah secara full kepada Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Allah berikan Ishak. Dari Ishak Allah berikan Yakub. Allah berikan juga Ismail dari istrinya yang lain. Nabi Ibrahim itu berapa istrinya? Dua. Satu menghasilkan Ishak, satu menghasilkan Ismail. Dari Ishak turun lahirlah beberapa keturunan yang banyak yang menjadi nabi dari kalangan mereka, termasuk Ismail. Pada akhirnya juga melahirkan nabi di generasi kesekian. Dan itu nabi yang terbaik, nabi akhir zaman, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan ganti hal yang kamu tinggalkan itu dengan hal yang jauh lebih baik. Apa yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim ini tidak buruk. Dakwah loh. Tapi beliau tinggalkan demi murnikan tauhidnya, keikhlasannya, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ganti yang lebih baik, Allah berikan turunan dari hal itu. Apalagi yang kita tinggalkan itu sesuatu yang buruk. Yakin Allah mah tidak akan zalim kepada hambanya. Kalau kita meninggalkan sebuah kebiasaan buruk karena takut kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Tapi karena banyak orang yang tidak penuh keyakinannya, ragu. Seperti umpamanya ada orang yang bekerja di sesuatu yang secara syar'i haram. Contohnya apa? Bangkir. Kerja di bank sebagai apapun itu. Apalagi sebagai tellernya. Sebagai apanya pun di sana. Karena dosa riba itu empat ini sama, ya, syahiduhu wa akiluhu wa mukilahu wa syahidu wa katibu kulluhum sawa. Orang yang memakan harta riba, yang memberi riba ke orang lain, saksinya dan juga penulisnya, dosanya sama, tidak ada bedanya. Haramnya jelas. Tapi kalau mau keluar, kerja apa lagi nya? Ragu apa tidak? Ragu banyak tuh. Saya sudah manajer, sudah di atas 30 juta itu. Apanya mah? Gajinya. Kalau keluar, aduh, apa harus dagang bala-bala? Dari manajer jadi tukang bala-bala, ya. Jangan ragu, keluar saja. Karena takut kepada Allah. Begitu keluar, Allah akan ganti. Dia akan dapat pekerjaan baru. Tadinya sebagai manajer, sekarang jadi GM. Bahkan jadi direktur. Ada yang seperti itu. Suatu saat, saya diundang ke Jakarta. Di sebuah bangunan perkantoran. Di bangunan itu kantornya banyak, termasuk di antaranya bank. Begitu masuk ke ruangan tempat kajian di luar ruangan kajian itu ada yang dagang buku-buku, obat-obat herbal, madu palsu, dan tapi madu palsu itu aman dibawa ke rumah dan yang lain-lain. Panitia bilang ke saya, Ustaz lihat itu yang ngampar yang jualan buku. Kenapa gitu? Dulu dia manajer bank ini, kantornya di sini. Keluar karena takut tentang bahaya riba, lalu dia dagang di emperan. Karena selama jadi manajernya dia baik ke orang, ketika dia keluar penggantinya juga baik, segan ke dia, minta izin dagang boleh. Bayangkan dagang ngampar PKL di sana merenya, dilihat oleh mantan-mantan anak buahnya, gak ada gengsi, gak ada malu. Luar biasa ini orang, ya. Setelah beberapa bulan tiba-tiba gak ada orang itu. Kemana yang ngampar itu? Ex bankir itu, mantan manajer itu. Gak ada, Ustaz pindah. Kemana? Keluar Jawa. Kenapa dagang juga? Enggak. Dia diangkat oleh salah satu perusahaan nasional sebagai general manager. Masya Allah. Setelah beberapa bulan, dia cerita sebelum beberapa bulan itu bangkrut dulu itu PKL-nya itu. Karena dagang buku, dagang obat-obat herbal, seringkali antara pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang. Ya. Umpam yang laku hanya berapa? 30, 40, 50 ribu lah yang laku. Makan dia sehari aja sudah lebih dari 100 ribu. Lama-lama bangkrut, lama-lama berkurang-berkurang dan akhirnya enggak bisa melanjutkan lagi usaha seperti itu. Dia mengalami kolap dulu. Dia mengalami keraguan dulu. Mana ya janji Allah tehnya? 8 bulan dia begitu loh. Tabungan-tabungan sudah digerogoti, sudah habis. Sebagian barang sudah dijual. Apalagi yang harus dijual untuk menafkahi anak istrinya. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba dia ketemu relasi ketika dia jadi GM. Ketemu tanpa disengaja, ngobrol-ngobrol, loh udah berhenti dan susah. Akhirnya diajak gabung. Karena ini dulu bagus sebagai manajer. Track record-nya bagus. Prestasinya bagus. Akhirnya diajak langsung diangkat jadi GM. Mana yang lebih tinggi, manajer apa GM? GM, GM itu pemimpin para manajer, ya. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doa ini bagus kita hafalkan lalu kita amalkan. Doanya adalah Rabbij'alni laka syakkara laka dzakkara laka rahaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awwaha muniba. Rabbij'alni, ya Allah jadikan aku. Laka syakkara, orang selalu bersyukur kepadamu. Laka dzakkara, orang yang selalu berzikir kepadamu. Syakkara, dzakkara itu terus-terusan syukurnya, terus-terusan zikirnya, bukan sekali-sekali loh. Laka rahaba, orang yang selalu takut kepadamu. Laka mitwa'a, orang yang selalu taat kepadamu. Laka mukhbita, orang yang selalu mukhbit. Mukhbit maknanya kunut. Kunut itu dawamu ta'at. Istiqomah di atas ketaatan. Mukhbit itu istiqomah di atas kebaikan. Ilaika awwaham muniba, dan menjadi orang yang awwah dan munib kepadamu. Awwah, orang yang selalu menghibah kepada Allah, memelas kepada Allah, ngalengis ke Allah subhanahu wa ta'ala. Muniba, orang yang inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim, orang yang mati syahid seluruh dosanya kecil ataupun besar diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dinikahkan kepada 70 orang bidadari surga. Aduh, satu saja sudah luar biasa, ini 70. Gimana, apa kuat? Kuat bingit. Seorang ahli surga diberikan kekuatan 100 kali laki-laki terkuat di dunia. Siapa laki-laki terkuat di dunia? Gak tahu. Tapi yang jelas Nabi Sulaiman memiliki hampir 100 istri. 99 istri. Kata beliau, wallahi la'atufanna tis'atan wa tis'ina min imra'ati. Demi Allah, aku akan menggilir 99 istriku. Dan aku berharap seluruhnya hamil dan melahirkan anak laki-laki, akan aku bentuk menjadi pasukan kavaleri yang hebat. Pasukan berkuda. Itu hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Kata kawannya, kul insyaAllah. Katakan olehmu insyaAllah. Walam yakul insyaAllah. Tapi enggak mengatakan insyaAllah. Kata Nabi SAW, demi Allah, kalau beliau mengatakan insya Allah, pasti seluruhnya akan hamil dan melahirkan anak. Karena enggak bilang insya Allah, tidak ada istri yang hamil kecuali seorang dan melahirkan anak dengan ukuran setengah dari manusia normal. Kita enggak akan bahas mendalam ini. Tapi yang jelas, di dunia saja ada orang yang sekuat itu. Di akhirat, di surga tapi di akhirat, bukan di neraka. Diberi kekuatan 100 kali lipat orang terkuat di dunia. Jangan khawatir, ini baru 70. Qatli syahada. Terbunuhnya aku adalah syahid. Kalau di penjara khalwat dan nikmat, dibunuh adalah syahid, apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Wa ikhraji min baladi siyaha. Diusirnya aku dari negeriku adalah siyaha. Siyaha itu piknik. Siyaha itu apa namanya, berlibur. Ya, bersenang-senang. Tak ada yang merugikan, tak ada yang membuat mereka itu apa, menderita. Beliau di penjaranya seperti kalau sekarang di penjara militer. Benteng yang sangat kuat. Apa kata beliau? Lau badzaltu mil'a hadhil qal'ah dhahaban ma'adala indi syukur hadhi ni'mah. Seandainya aku menginfakkan emas sebanyak atau sebesar benteng yang aku tempati ini, itu tidak sebanding dengan rasa syukurku atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Di penjara disiksalah sebuah kenikmatan yang beliau rasakan. Karena keikhlasan dalam berdakwah, dalam beramal. Kenapa? Ketika disiksa, bukankah itu sakit? Kenapa tidak dianggap sebagai kerugian, bahkan keuntungan? Karena seluruh penderitaan termasuk sakit menggugurkan dosa, menambah pahala, menyebabkan doanya dikabul, kemuliaannya diangkat jauh lebih tinggi oleh Allah dunia dan akhirat. Lalu apa ruginya mengalami penderitaan? Hanya sakit, hanya itu. Tapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Ya, ketika punggungnya dilucuti pakaian jelebet, jelebet di apa? Dipecut. Yang terbayang apa? Yang terbayang bergugurannya dosa-dosa dari diri dia akibat pecutan tersebut. Dikucurkannya pahala kepada dia akibat pecutan tersebut. Didengarnya jeritan doa hati dia oleh Allah akibat pecutan tersebut. Yang bila itu tidak teralami, belum tentu doanya makbul, belum tentu si dosanya berguguran, belum tentu si pahalanya nambah, ya. Oleh karena itulah, bagi orang yang seperti itu, seluruh yang dialaminya berakibat baik. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair, la yambagi li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusannya baik, tidak ada yang buruk. Dan ini tidak layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairalah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairalah. Kalau orang mukmin ini memperoleh kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, nikmat dan yang sejenisnya, dia bersyukur. Itu baik akibatnya bagi dirinya. Kalau mengalami penderitaan, sakit, kanyeri, kapuri, dan yang sejenisnya, maka dia bersabar. Dan itu baik akibatnya. Lihat, kalau gembira, apa? Syukur. Kalau sedih atau menderita, sabar. Dua-duanya berakibat baik. Nggak ada yang berakibat buruk bagi seorang mukmin. Makanya, orang yang tidak memahami konsep ini, dia cemen dengan penderitaan. Dia cengeng, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit putus asa dengan penderitaan yang sedang dialaminya, apapun penderitaannya, termasuk sakit. Itu orang gak kenal konsep yang tadi, ya. Jadi orang yang ikhlas akan ditegarkan, disabarkan, ditangguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah miliki kebiasaan baik yang dirahasiakan. Nih, coba lihat perkataan para ulama. Berkata Abdullah bin Daud Al-Khurawi, dia berkata, kanu yastahibbuna ay yakuna lirajul khabi'atun min amali shalih la ta'lamu bihi zawjatuhu wala ghairuha. Para ulama as-salafus shalih sangat menganjurkan agar seseorang memiliki amal soleh yang disembunyikan. Sembunyikan amal soleh, tidak diketahui sekalipun oleh istrinya ataupun oleh orang lain. Berkata Zubair bin Awam, man istata'a minkum an takuna lahu khaibatun min amalin shalih falyaf'al. Siapa yang mampu di antara kalian memiliki amal soleh yang disembunyikan, dirahasiakan, enggak diberitahukan ke hadapan banyak orang, termasuk kepada istrinya, anaknya, teman terdekatnya, lakukan itu. Itu adalah bukti nyata dari apa? Dari keikhlasan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, Sami'tu Ibn al-Mubarak yaqul. Aku mendengar Ibn Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak, Ma ra'aitu rajulan irtafa mithla Malik bin Anas laisa lahu kathirus shalah wala siyam illa an takuna lahu sarirah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang terhormat seperti Malik bin Anas. Dia tidak terlihat memperbanyak sholat ataupun saum, kecuali pasti itu dirahasiakan. Kelihatannya bukan ahli ibadah, katingali tara sholat sunat, kelihatan tidak saum sunat, gitu ya. Dan sejenisnya, tidak kelihatan baca Quran, tidak kelihatan zikir, padahal seluruhnya dia lakukan tapi dirahasiakan. Kadang-kadang para ulama itu, kalau saum sunnah, dia ambil minyak samin kemudian dia balurkan ke bibirnya. Itu tidak batal, asal Allah diletakkan. Memperlihatkan ke orang-orang seolah-olah dia baru makan sesuatu. Agar tidak disangka bahwa dia sedang saum sunnah. Ada enggak orang zaman sekarang seperti begitu? Enggak. Orang enggak tahu juga dikasih tahu, ya. Maaf ya, saya enggak bisa ikut, saya lagi saum sunnah nih, ya. Ini saum Daud, giliran saum besok mah enggak. Kalau mau ngajak makan-makan ke saya besok. Lusa jangan, saum lagi saya. Atau saumnya itu tidak dibegitukan tapi diberitahukan di mensos, siap-siap beli kolek ah untuk takjil. Atau ketika ngaji begini, lemesnya ngaji sambil saum. Itu jadi status di mensos. Rahasiakan. Jangan sampai seorang pun tahu, termasuk istrinya, termasuk anaknya, termasuk orang-orang terdekatnya. Biarkan mereka mengetahui bahwa kita ini tidak sesoleh itu. Biarkan. Dengan resiko kadang-kadang istri suudzon. Dan ini pernah teralami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat Aisyah, Nabi SAW giliran di Aisyah. Malam-malam Aisyah terbangun. Loh, Nabi tidak ada di sampingnya. Alah, curiga. Jangan-jangan beliau pergi ke istrinya yang lain. Morejat itu tah. Mau mencari kemana nih? Begitu morejat, dilihatnya ada orang di pojok sedang sujud sambil menangis. Beliau sedang apa? Sedang sholat malam. Dicuriga apa? Pergi ke istri yang lain. Kata Aisyah, betapa malunya aku. Nabi berada dalam satu posisi yang mulia, aku berada dalam posisi yang hina. Apa yang hinanya? Su'udhon kepada suaminya. Ya, seperti itu. Tahu enggak? Salah satu orang yang akan diistimewakan di akhirat, akan diberi naungan di bawah arsy Allah di padang mahsyar. Semua orang kepanasan karena matahari amat sangat dekat, kecuali 7 orang yang Allah berikan naungan. Salah satunya adalah orang yang infak secara rahasia. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kiri ini bagian dari dirinya ya. Saking apanya? Ikhlas. Dia menyembunyikan amal-amal baiknya agar orang lain tidak tahu. Bagian dari tubuhnya lain, yang lain tidak tahu. Apalagi orang lain, termasuk istrinya, anaknya, ibunya, saudaranya, sahabat dekatnya, tidak tahu tentang amal soleh yang sedang dilakukannya. Walhasil, salah satu di antara buah manis dari keikhlasan adalah Allah akan tegarkan dia. Allah akan berikan kesabaran, ketangguhan, dan memberikan kenikmatan di tengah-tengah penderitaan lahir. Lahiriahnya seperti menderita, batiniahnya sangat-sangat berbahagia. Dan itu yang membuat dia tegar, ya. Sembunyikan amal-amal baik kita melebihi kita menyembunyikan amal buruk, ya. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga. Ini poin kedua dari bentuk Allah menyelamatkan atau melindungi dia, ya. Bentuk ketiga, bulan depan. Bulan depan. Pekan depan. Iya betul, bulan depan juga, ya. Hari Selasa yang akan datang, insya Allah kita lanjut. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ikhwan, ada yang mau ini siapa? Yang berkacamata udah dapat belum? Yakin? Mana mic. Siapa namanya? Dik. Hijriyah. Hijri. Hijri masih sekolah. Kuliah. Sehingga budak ini. Sebutkan dua faedah dari Yang kedua adalah orang yang ikhlas akan diselamatkan oleh Allah. Nah, contohnya di sini adalah Ikrimah tadi yang sedang terombang-ambing di lautan, dan saat terombang-ambing itu Ikrimah mengikhlaskan doanya kepada Allah. Setelah itu Allah menyelamatkan Ikrimah, dan juga setelah sampai di daratan Ikrimah langsung masuk Islam atau langsung menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu termasuk poin kedua, tapi juga masuk ke buah keikhlasan, itu adalah seseorang yang menyembunyikan amalannya yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh tangan kirinya sekalipun, Allah akan memberikan dia kedegaran, kesabaran, dan juga keikhlasan dalam menjalani kesulitan dalam hidup, seperti itu, Ustaz. Itu mah resume ceramah tadi. Barakallahu fiik, ya. Ahwat, ya, diambil sekarang. Fadal. Giliran Ahwat. Ya, Ustaz, siap. Siap. Ahwat, siapa nama orang ketika Futuh Mekah dia lari ke Yaman? Diombang-ambingkan oleh gelombang. Namanya siapa, ya? Ikrimah, Ustaz. Bapaknya siapa? Jahal. Bapaknya siapa? Halo. Abu Jahal, Ustaz. Abu Jahal, iya. Kenapa tuh Ikrimah masuk Islam? Dia diselamatkan dari gelombang. Siapa yang menyelamatkannya? Allah. Dia berdoa kepada, hanya kepada Allah. Iyalah. Nanti ambil, ya, hadiahnya dua buah buku Mukhtasar Minhajul Qasidin dan panduan lengkap menuntut ilmu. Ustaz, kalau saya dipersulit dosen pembimbing skripsi, apakah bisa menggugurkan dosa saya? Menderita enggak kita? Menderita secara psikis ya? Iya. Secara fisik menderita? Menderita di pimpong. Kesana dulu, kesini dulu. Capek enggak? Capek. Iya. Tapi jangan ambil kesimpulan yang salah. Kalau memang menghapus dosa, saya akan berusaha agar dosen mempersulit saya. Lalu bikin masalah. Jangan. Mohon doakan saya yang sedang proses menyelesaikan skripsi. Ya, semoga Allah lancarkan. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Dan semoga cepat dapat jodoh. Sudah. Lagi. Kalau ini ikhwan. Ini ikhwan akhwatnya. Afwan jika oot. Tadi juga ootnya. Seorang jamaah saat mendengar penjelasan bahwa penghuni surga dan neraka sudah ada ketetapan beliau, menanyakan di mana letak adilnya Allah jika dari awal sudah ada nama-nama penghuni surga neraka. Mohon penjelasan. Iya, barakallahu fik. Benar, innallaha khalaqal jannata wa khalaqalaha ahlaha. Wa khalaqa faqala fala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha faqala fala ubali. Sungguhnya Allah menciptakan surga dan telah menciptakan calon-calon penghuninya. Lalu Allah berkata, aku enggak peduli. Allah juga menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon penghuninya dan berkata, aku tidak peduli. Ya. Jadi Pak calon penghuni surga dan calon penghuni neraka itu sudah Allah tetapkan. Di mana adilnya Allah? Nah, ketetapan Allah itu tidak mungkin lepas dari keadilan Allah. Kalau Allah menyesatkan seseorang, pasti karena keadilannya. Allah tahu seluruh yang berkaitan dengan orang tersebut, lahirnya dan batinnya. Dan disesatkannya seseorang oleh Allah itu hukuman atas dosa dan kesalahan orang itu sebelumnya. Seperti contoh, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu maknanya dua. Pertama, al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam dosa. Kedua, khuruj anit to'ah, keluar dari ketaatan. Dua-duanya fujur. Dan fujur itu salah satu penyebabnya adalah dusta. Kalau orang sebelum berdusta, rajin tahajud, saum ke Senin Kamis, baca Quran sehari satu juz, setiap ada pengajian selalu hadir. Itu ketaatan. Allah beri hidayah. Suatu saat dia berdusta. Karena berdusta, Allah cabut hidayah tersebut. Akhirnya kok kalau malam malas ya bangun. Akhirnya kebablasan sampai sujud, sampai subuh. Berhenti itu dari tahajudnya. Siangnya mau saum, aduh lapar, lemes, gak jadi saumnya. Oh, dia keluar dari ketaatan saumnya. Ada kajian, ah biasanya semangat ya, ustaznya belum datang, 2 jam sebelumnya dia sudah datang. Kok sekarang ustaznya sudah bubar, dia baru datang. Allah cabut hidayah. Jadi kadang terus diberikan semangat maksiat, kok tiba-tiba jadi pingin hadir ke dangdutan ini. Tadinya ma'anti, jadi senang, diberikan keinginan untuk maksiat. Itu hukuman dari Allah atas apa? Atas kedustaan yang tadinya dia lakukan. Walhasil, kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena keadilannya. Allah pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan nanti. Sampai akhirnya dia kelak masuk ke dalam neraka, itu pasti karena karena Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu. Dalam ayat lain, biman ihtada, dalam satu ayat disebut bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa yang layak untuk diberi hidayah. Allah lah yang lebih tahu lahir batin. Coba lihat iblis la'natullahi alaih, dahulu ahli ibadah dengan ibadah yang hebat. Lalu kok kenapa akhirnya disesatkan dan jadi makhluk terlaknat? Kita sudah sering bahas. Kenapa ada rahib yang dari kecil ibadah sampai tua, tapi setelah tua dia belot melakukan dosa dan akhirnya sujud ke iblis dan mati dalam keadaan sujud. Kenapa Allah tidak memelihara orang itu sampai akhir hayatnya ya? Itu sudah kita terangkan ya. Allah lebih tahu. Iblis ibadah hebat, ada ketakaburan di dalam hatinya. Allah tahu takaburnya iblis. Makhluk lain, malaikat gak tahu. Dan Allah bongkar. Kenapa iblis akhirnya jadi makhluk terlaknat, padahal dia ahli ibadah? Karena ternyata selama ibadahnya itu ada ketakaburan. Makanya Allah bongkar. Kenapa si rahib tadi dari kecil ibadah sampai tua, kok sudah tua dia bermaksiat akhirnya sujud kepada iblis dan mati dalam keadaan demikian? Sampai Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, kama tsali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti setan ketika bicara kepada orang, orang ini rahim, kufur kamu, dia ngikut kufur. Ketika kufur, hukuman mati dilaksanakan. Iblis berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kenapa begitu? Oleh para ulama dianalisa. Oh, ternyata sang rahim tersebut di dalam ibadahnya ada hal yang menyebabkan ibadahnya tertolak. Dan Allah Azza wa Jalla membongkar hal itu dengan cara mudahnya dia tergoda oleh maksiat dan terjerumus dalam dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian. Secara umum Nabi menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Ada orang yang mengamalkan amalan ahli surga sampai dekat dengan surga selangkah lagi, tapi belot melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan dia demikian dan masuk neraka. Kenapa ada orang seperti itu? Padahal awalnya ahli ibadah, kok di akhir hayatnya belot? Ternyata dianalisa oleh para ulama, ibadahnya itu tertolak. Kenapa? Mungkin ada niat yang tidak ikhlas, atau mungkin pelaksanaannya tidak mutaba'ah kepada Nabi SAW. Jadi kalau Allah menyesatkan orang sampai masukkan orang ini ke dalam neraka, pasti ada sebab yang Allah tahu. Dan kita tidak tahu. Itu pasti karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sami'na wa ato'na hanya terbatas pada fikih saja? Enggak, terutama akidah. Semua syariat ini wajib kita sami'na wa ato'na. Bagaimana cara mencapai keikhlasan? Nanti dibahas cara meraih keikhlasan ya. Buah ikhlas saja belum selesai. Apakah mati syahid bakal mengalami yaumil hisab? Tidak, langsung ke surga tanpa hisab, ya. Dan tidak akan mengalami goncangan saat terjadinya hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, semua goncang termasuk manusia di alam kubur, kecuali orang yang mati syahid. Apa hukum melayani jual beli dengan kartu kredit? Saya kerja tidak berkaitan dengan bank. Tidak boleh kita memiliki kartu kredit. Ikhwan dan akhwat yang punya kartu kredit cepat tutup. Pertama ada bunga. Ada bunga apa tidak? Ada, kalau kita telat bayar, dihitung bunga kan? Sehari sekian, lebih telat, lebih besar. Walaupun kita bisa pastikan kita gak akan telat bayar. Sebelum jatuh tempo kita sudah bayar sehingga tidak terkena sanksi bunga. Walaupun begitu, tetap kita sudah menyetujui sebuah transaksi yang mengandung riba. Tidak boleh. Itu pertama. Kedua, kartu kredit itu terkena hadis mutilul ghina dhulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Itu kartu kredit begitu. Kita punya uang cash, tapi biar gaya, pas belanja itu gak perlu uang, cukup keluar kartu, gesek tanda tangan, gesek tanda tangan. Kapan bayarnya? Nanti. Itu kan dibayarin dulu sama siapa? Sama bank. Kita ngebon dulu ke bank. Kita nganjuk, apa nganjuk, ngutang dulu ke bank. Padahal kita punya uang apa tidak? Punya uang. Nanti aja dibayarnya sehari sebelum jatuh tempo, biar tidak terkena bunga. Itu mutilul ghina. Itu adalah menunda-nunda pembayaran hutang. Nah, itu zalim. Walaupun yang didoliminya pihak bank, yang didolimi seneng. Bank itu semakin telat semakin seneng, karena dari sana dia dapat untung. Gak peduli hal itu seneng atau tidak, yang penting secara syar'i itu kedoliman, maka tidak boleh dilakukan ya. Jadi cepat yang memiliki kartu kredit tutup. Apakah GoPay? GoPay, apa itu GoPay? Termasuk riba, apa itu GoPay? Ada yang bisa menjelaskan GoPay apa? Gimana? Angga gimana? Naruh uang elektronik, e-tol, e-money. Sama dengan kartu debit gitu, pembayarannya digesek gitu. Iya, aplikasi GoPay. Ada diskon gak ketika membayar dengan GoPay? Ada. Itu riba. GoPay kalau ada diskon itu riba. Karena apa? Karena diskon itu hadiah dari orang yang meminjam kepada kita. Jadi kita deposit uang gitu ya. Deposit uang sekian. Terus beli barang atau jasa gitu, dibayar pakai itu, tapi ada diskon. Iya, itu sama dengan kita menyimpan uang, diberi hadiah diskon. Dan kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang melahirkan manfaat dari hal itu, maka itu riba. Berbeda dengan kita beli cash, umpamanya ini berapa harganya? 100 ribu. Tapi karena ini umpamanya saya sedang senang, saya kasih diskon 30% cash. Itu gak apa-apa, karena bukan pinjam-meminjam. Itu jual-beli. Kalau ini meminjamkan uang ke si pemilik perusahaan GoPay ini, kita menyimpan uang gitu kan, jadi meminjam. Lalu pas ada transaksi dikasih diskon. Kalau enggak pakai GoPay enggak ada diskon. Diskon itu hadiah dari si peminjam kepada yang meminjamkan, dan itu riba. Kecuali kalau tidak ada diskon-diskonan seperti itu, tidak mengandung unsur riba. Karena tanpa kita sadari, aib kita berada di diri orang lain. Aib kita diketahui oleh orang lain gitu ya. Seperti kemarin kita bilang A, dan esoknya bilang B. Lalu kita sadar karena seorang mengatakan aib kita tadi langsung kepada kita. Kita ikhlas akan penderitaan, akan perkataan orang lain tadi tentang aib kita dan ridho terhadap penderitaan. Apakah aib ini juga termasuk penderitaan lahir dan batin? Kita punya salah dan salah itu aib. Orang lain tahu aib kita, gitu kan? Lalu orang lain itu memberitahukan aib kita ke orang lain lagi gitu, menggibahi keuntungan bagi korban yang digibahi. Dosanya dioffer tuh ke sana. Pahala orang yang menggibahi dioffer ke kita. Jadi gibah dan kezoliman lain pada hakikatnya transaksi transfer pahala dan dosa. Ketika kita menggibahi orang lain, sama dengan nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Itu siapa yang untung? Yang digibahi. Siapa yang rugi? Yang menggibahi. Kalau korban gibah untung, apa yang harus disedihkannya? Kita digibahi orang, apalagi di sosmed, dicaci maki oleh orang di sosial media, jutaan orang tahu, disebut umpamanya orang ini brengsek. Kalau ada orang yang bilang kita brengsek, tersenyumlah. Dan banyak alasan untuk tersenyum. Apa alasannya? Dosa kita berkurang, dioffer ke dia. Pahala dia dioffer ke kita. Doa kita, kalau kita mendoakan keburukan bagi dia, kena itu, karena dia zalim ke kita, menghina kita, kan gitu. Kalau brengsek itu penghinaan atau bukan? Penghinaan. Karena dengan ayat la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi kalau ada orang yang menyebut kita brengsek, tersenyum. Tidak ada alasan untuk sedih merenggut. Aduh, orang ini menyebut saya brengsek di sosial media. Apa ruginya disebut brengsek? Gak ada. Pahala kita gak berkurang, dosa kita tidak bertambah. Yang ada dosa berkurang, pahala bertambah, dan doa kita makbul bagi orang itu. Rata-rata yang menjadi penyebab kita sedih merenggut itu khawatir kita dihinakan banyak orang, kan gitu ya. Kalau kita dianggap brengsek, orang-orang nanti menghinakan kita. Enggak. Kehinaan dan kemuliaan milik Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'min. Kemuliaan itu milik Allah. Milik orang, milik Rasulnya dan milik orang-orang mu'min. Allah yang buat kita terhormat atau terhina. Bukan manusia. Ya. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapa saja engkau kehendaki untuk dimuliakan, dan menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Mulia tidaknya itu Allah yang menentukan, bukan omongan orang. Dijamin kita tidak akan hina karena dihina orang. Jadi tidak ada alasan untuk sedih dan merenggut, ya. Jadi demikian. Ya, cukup sampai di sini. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena terbatasnya waktu dan stamina. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.